5. Syukur terlanjur untuk kegiatan hari ini. Setiap malam itu kita punya adab namanya 3S. Ya. S yang pertama, sempurnakan sikap. Tenang, fokus, mata ke sumber salam, ya. Terus kita juga hatinya juga fokus. Itu yang pertama, ya, sehingga salam yang disunahkan untuk diucapkan wajib untuk dijawab kembali itu betul-betul tersampaikan dari hati ke hati. Yang kedua, sempurnakan bahasanya. Bahasanya adalah waalaikumussalam. Ya, bukan waalaikum salam. Ini vaksin salam, ya. Karena selama ini kita menjawab waalaikum salam. Mungkin sudah sempurna warahmatullahi wabarakatuh secara bahasa, tapi sudah lengkap, tapi belum sempurna secara tata bahasa dan contoh hadisnya. Jadi yang paling penting waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah senyum. Ya, ini barusan datang ya, kalau masih lapar atau ngantuk atau gimana ya, ya. Nah, jadi mari untuk kita pakai bersama. Bahkan ini tidak hanya berlaku di saat kita berwawancara seperti ini, juga bisa berlaku ketika bapak-bapak mengirim WA. Jadi salam, ujungnya kasih emotikon, senyum. Jawab juga ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap-lengkap. Jangan was, WR, WD. Ya, enggak. Tapi lengkap, usahakan. Ya, apalagi yang utamanya AFS pula ya. Tidak apa. Seperti itu, bisa terima kasih ini. Oke, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati bapak saudara para imam masjid musala yang hadir pada kali ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, panjang umur kita. Ini juga harus disamakan ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawab dengan kalimat yang bersemangat. Satu, alhamdulillah. Yang kedua, luar biasa. Yang ketiga, Allahu Akbar. Itu dulu ya. Pakat? Ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian lengkapi dengan mengepakkan tangan sambil membaca manjata wajada. Kemudian menarik tangan kanan ke dada kiri wa mansubaru dhuhri. Nah, kita skema kuda. Manjata wajada wa mansubaru dhuhri. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, pasti akan berhasil, dan siapa yang sabar pasti akan sukses. Gitu ya? Oke, berarti ada 5 kalimat, rangkaian kalimat. Mari bersemangat, tegakkan badan, ya, tulang punggung tegak, jangan nyandar, kalau nyandar tetapi ngantuk, ya, oke, kita ulangi. Apa kabar kawan saudara semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wakar, manjata, wajata, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama untuk memulai latihan materi kuliah umum yang pertama. Jadi sesi hari ini di jam ini akan ada pemaparan tentang teknik pernafasan. Kemudian sesudah itu kita akan masuk ke ruangan kelas, ya. Ruangan masing-masing akan dibagi satu kelas, satu ruangan 10 peserta. Nanti diadakan di sana placement test atau klasifikasi test. Bapak-Ibu saudara akan diminta untuk membacakan Al-Fatihah dan surah atau ayat yang paling sering dengan doakan dari imam sholat berjamaah. Ya, ya. Nanti ada ketentuannya nanti. Kalau suratnya pendek, nanti dua surah. Kalau suratnya agak sedikit panjang, setengah halaman ya. Nah, contohnya Al-Baqarah akhir itu ya. Dari Al-Fatihah, itu boleh. satu saja. Tapi kalau surah pendek dua semua. Ya, tampil dengan kemampuan jadi imam yang selama ini sudah bapak saudara amalkan. Itu nanti. Kemudian kita isoma, istirahat, sholat, makan. Nanti sholat doanya juga di ruangan aula ini. Kemudian selanjutnya sudah sholat, kita lanjut ke pematangan materi, ya, pematangan materi untuk yang pertama, ya. Jadi nanti akan terkategori bapak saudara sesuai dengan materi kerjaan. Kami akan bagi nanti ada kelompok tajwid, artinya para imam yang memang tajwidnya sangat perlu dipresentasikan. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok taktil atau irama mu'tal, yaitu yang tajwidnya juga perlu dibaguskan, tapi kayaknya akan lebih mengembangkan tentang irama-irama yang dipakai untuk jadi imam. Ya, itu nanti berdasarkan hadis taktil dari majelis tadi, insyaallah. Baik, kita akan mulai kali ini kita mengenal tentang teknik pelatihan. Teknik pernafasan untuk membaca Quran. Sekarang coba bersama-sama tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu baru bisa pakai nafas apa? Pakai pernafasan apa? Nah, ya, itulah yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan bapak saudara mampu untuk mengikuti pelajaran kali ini, karena ini betul-betul kita akan sampaikan teorinya, kemudian akan praktek. Ya, nah, mudah-mudahan tadi sinyalnya belum jangan dihabiskan ya. Kalau dihabiskan nanti penuh. Kalau penuh susah untuk bisa nafas panjang. Ya. Karena senang itu sampai sore ya, jadi berhubungan. Ya, nanti sore ada lagi senang, tapi cuma satu kali aja. Makanya isinya banyak ya. Baik, Pak Saudara yang terhormati, bahwa pernafasan itu kita lihat dari sistem pernafasan. Ya, bahwa pernafasan manusia, kita bisa lihat dari gambar ini, dinamakan ada namanya menarik nafas, ya, kemudian membuang nafas. Menarik nafas disebut dengan istilah inspirasi atau inspiration, kemudian ekspirasi, ya, ekspirasi ini membuang nafas. Jadi udara masuk, inspirasi, udara keluar, ekspirasi. Nah, inilah yang terjadi setiap saat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pernafasan tanpa kita harus mikir, ya. Padahal setiap saat kita bernafas. Tadi saja sejak membuka sampai sekarang berapa kali bapak saudara menarik dan membuang nafas? Paling itu enggak sih? Saya pernah ingat dulu ya cerita dari guru yang beliau memang orang Saudi ya. Beliau bilang begini, mestinya setiap menarik nafas kemudian kita buang kita berpikir, ya, baik. Allah, Subhanallah. Saya coba, susah juga ternyata. Karena kita harus menandai setiap palikan dan membuang nafas. Nyata nggak bisa, ya. Nggak sehebat itu kita harus setiap nafas kita berpikir. Tapi tentu saja dengan kita memahami sistem pernafasan ini, kita menjadi tahu kapan kita menarik nafas dan kapan kita membuang nafas. Kemudian ada tiga macam pernafasan, ya, pernafasan ada tiga macam. Salah satunya tadi yang bapak saudara coba. Yang pertama namanya pernafasan perut, ya. Yang kedua pernafasan dada. Yang ketiga pernafasan diafragma, ya. Pernafasan diafragma. Pernafasan perut itu adalah pernafasan dengan cara menarik nafas. Tarik nafas, kemudian simpan di perut. Jadi ciri-cirinya nanti perutnya jadi kembung. Jadi menggembung ya, jadi menggembung bagian bawah sini. Jadi tarik nafas biasanya digunakan oleh atlet karate untuk menguji kekuatan perutnya kan. kerjaan gitu kan, silahkan dipukul oleh seniornya, oleh pelatihnya. Nah, itu kenapa buruk? Itu bukan pernafasan untuk suara, untuk penyanyi, untuk kerja Quran, untuk muantik, nggak bisa kata buruk. Karena seberapa lah, ya? Maaf, mungkin di antara kita ada yang mau memberikan nikmat, perutnya ada sedikit maju. Ya? Karena nikmat yang Allah berikan, ternyata perut maju bukan berarti rongganya kosong, tambah pak, aduk. Ya? Kalau diisi angin pun, ya angin maksudnya sebatas. Sehingga pernafasan perut adalah pernafasan yang tidak bagus untuk seorang kori atau muantik. Ya? Coba, coba, tarik apa? Sifat di perut, tahan. Udah lepas lagi. Kalau kelamaan nanti paling keluar di belakang. Kemudian yang kedua adalah pernafasan dada. Pernafasan dada ini yaitu pernafasan menggunakan rongga dada sebagai tempat menyimpan udara. Dada akan kelihatan membusung waktu kita tarik. Membusung begitu, keluar punggung kekak. Ini dadanya naik ke atas ya. Nah ini seringkali digunakan untuk kalau kita ada meniup sesuatu atau meniup balon, ya, keeper. Itu pernafasan dada itu. Ya, harus berkali-kali baru balonnya bisa berhubung. Ya, atau meniup lilin dan segala macamnya. Meniup api unggun. Itu sebagai pernafasan dada. Baik, keeper, ya. Atau meniup debu. Itu pernafasan dada. Karena dia langsung terbuang dengan sangat cepat. Sehingga pernafasan dada ini adalah pernafasan yang kurang bagus untuk seorang yang ini nafasnya panjang. Ya, klik. Kemudian yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Nah, inilah pernafasan yang paling baik untuk kita ikuti, ya, pernafasan diafragma. Ya, pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang akan kita fokuskan pada kali ini. Apa itu diafragma? Diafragma, Bapak Saudara sudah perhatikan, dia adalah sebuah rongga yang berada di bawah paru-paru, di atas perut ya, di atas lambung ya. Itu diafragma. Itu diafragma. Dia berada, dia sebuah rongga, rongga yang sangat luas sebetulnya, tidak selaput. Panjangnya punya nggak rongga itu? Pernah lihat? Belum ya, dia jawabannya aja. Atau mungkin dalam bentuk yang lain, yang rumah ini yang seperti ini, ya. Nah, dia punya pelaku seperti itu di antara tulang rusuk ikan, ada paru-paru di bagian atas, kemudian lambung bagian bawah. Sebetulnya dia rumah ini sangat luas ya, seluruhnya untuk kita bisa menarik dan membuang nafas. Bentuk yang lain. Diafragma ini, ya, kalau kita perhatikan, dia ketika orang bernapas dengan diafragma, maka tulang-tulang rusuk ini akan terasa naik. Ya, jadi pernapas diafragma itu bukan perut yang menggembung, bukan dada yang membusung, tapi tulang rusuk menembang. Ya, karena ada aktivitas diafragma, jadi menarik nafas. Menarik nafas, udara masuk, diafragma berkontraksi turun. Diafragmanya turun, tapi tulang rusuk naik. Kemudian udara keluar, diafragma bereaksi naik, tetapi tulang rusuk turun. Ya, kenapa? Tulang rusuknya, bukan perutnya yang maju mundur. Nah, ya. Kalau perut yang maju mundur, berarti pernapasan perut. Kalau dada yang itu dada. Ya, kalau dadanya yang membusuk. Jadi bukan itu pernafasan diafragma. Kita bisa lihat di bentuk seperti berikut ini buat contoh ya aktivitas diafragma itu. Ya. Sabar, ini ujian. Mekanisme dari pernafasan, ya diafragma dan pergerakannya. Nah itu, ini tarik nafas, buang nafas, tarik, buang, ya. tarik dan buang, tarik dan buang. Oke. Okay. Nah, maka sekarang kita ingin mendapatkan pernapasan yang baik. Bapak saudara ingin mendapatkan pernapasan yang baik? Ingin. Ya? Ya. Ya. Bayangnya kalau jadi imam, kemudian baca basmalah saja putus nafasnya. Ya. Saya jadi imam pas baca walau tolik, wailil mughdubi alaihim waladdallin. Apalagi kalau ingin menirukan irama semua teman tuan, ya kan? Masya Allah. Maka ada syarat untuk mendapatkan pernapasan yang baik. Yang pertama, pola hidup yang sehat. Ya, ini sunahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pola hidup yang sehat itu pola makannya, istirahatnya, olahraganya. Saya lihat dari sini ini orang kawan semua. Olahraganya apa ini? Kuda-kuda. Apa lagi? Ada yang berenang. Apa lagi? Memanah juga, Masya Allah. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Makan. Makan itu sudah menahan. Olahraga lidah. Olahraga lidah. Ya, ada olahraga jari juga ya, main gadget. Jadi yang disebut olahraga itu, ya dia beraktivitas sengaja, kemudian untuk menyegarkan tubuhnya tanpa berkeringat, nah, maka itu yang disebut orang yang punya pola hidup sehat. Pola makan juga sama. Ya semuanya kita makan, tapi kita akan makan yang gizinya seimbang. Kan sekarang begitu gerakannya, gizi seimbang. Kalau ada di antara bapak saudara para imam ingin diet, ada program diet A, diet B, diet C, ya hati-hati. Tidak semuanya sesuai dengan diri kita. Ada jamaah kami, istrinya terpaksa opnam di rumah sakit karena lambungnya lengket. Gara-gara diet. Ya, dia coba diet, makan yang ini saja, yang ini tidak dimakan. Ya, akhirnya lambungnya jadi lengket. Ya, rusak. Sekian hari di opnam di rumah sakit. Wah, itu berapa jadi? Ya, saya rasa ya, pilihlah pola hidup yang seimbang. Pola makan yang baik. Olahraga bisa jadi tiap hari, bisa jadi 3 kali seminggu, paling kurang ya sekali seminggu. Kalau bapak-bapak, kali berapa olahraga? 3 kali seminggu. Nah, ada yang bulu tangkis atau bulu tangkis? Ada yang sudah bulu tangkis? Tenis meja? Tenis meja ada sepak terjang? Oh, enggak. Futsal, futsal. Oh, sepak bola. Masya Allah. Yang berkuda, yang berkuda. Nah, itu orang tak tuh. Yang memanah, manah satu orang. Satu orang tak juga kan. Ya. Terus yang mana olahraganya apa ini? Yang makan, makan. Semuanya makan. Yang kedua, untuk dapatkan pernapasan yang baik, tentu tidak merokok. Karena walaupun bagaimana, ketika kita menghirup zat-zat tertentu, ya, merokok itu yang disebut dengan aktivitas para ahli hisab, ya, ahli hisab itu adalah Allah, ya. Nah itu paru-paru kita pasti terganggu. Paru-paru kalau terganggu, maka pori-pori dari paru-paru tidak mampu lagi untuk menampung oksigen yang kita butuhkan untuk membaca Quran, yang kita butuhkan untuk bernafas panjang. Sulit, karena paru-parunya sendiri sudah mengeras. Ya, harusnya paru-paru itu kan lembut. Pernah mungkin di waktu Idul Kurban, bapak-bapak menyentuh paru-parunya tadi, betapa lembutnya kan? Itulah paru-paru. Kita juga kurang lebih kayak begitu bentuknya dan komposisinya. Ya, rongganya itu sangat banyak bercabang-cabang. Nah, itulah yang menghasilkan udara. Kalau merokok, maksud zat-zat yang berbahaya, mana dia tertutup. Kemudian tentu rajin berlatih, ya, berlatih pernafasan, berlatih untuk mendapatkan pernafasan yang baik, ya. Nah, ini biasanya kalau berlatih ini sambil berolahraga, insyaallah. Kita akan lihat berikutnya, yaitu latihan pernapasan. Ya, kita akan coba mulai. Ya, latihan pernapasan. Latihan pernapasan ini ada 6 model ya pelatihan. Nah, kita akan coba latihan ini. Yang pertama, latihan menarik nafas dan menyingkirkannya dengan pelan. Ya, ini latihan yang pertama. Oke, semuanya ya taruh dulu pupennya, taruh dulu handphonenya boleh. Kemudian pegang khusus yang seperti kiri kanan. Bisa nggak pegang pinggangnya? Di rusuk ya, bukan di tersinggal ya, di rusuk. Oke, rasa rusuknya dihindari. Oke, taruh aja tangannya jangan ditekan. Kemudian kita ingin merasakan bahwa kita betul-betul bernapas dengan diafragma. Ya, jadi mari tarik nafas dari hidung dan juga dari mulut pelan-pelan. Tarik mulai. Buang. Rasa ada yang rusuknya berkembang. Lagi, tarik. Buang lagi. Tarik lagi. Buang lagi. Nah, rasa gitu ya. Ketika tulang rusuk mengembang, berarti diafragma kita terisi. Ketika tulang rusuk kita ke bawah lagi, diafragma kosong. Dia menggembung lagi, naik lagi. Diafragma turun berarti terisi, diafragma naik berarti dia kosong. Ya, itu diafragma. Ya. Nah, kita akan coba menggunakan diafragma ini, ya. Kita ulangi lagi dengan menyiapkannya, menariknya dengan pelan, ya. Jadi seperti ini. Tarik pelan-pelan. Dibuang sambil berdesis. Rasakan kayak kebun, ya. Tulang rusuk yang menyambar, rasa kebun. Oke, siap ya. Tangan di pinggang. Ya. Kalau tidak bisa, pakai pinggang sendiri, pinggang teman. Oke. Mulai kita dikatakan tulang rusuknya menyambar. Jadi kita tidak merasa tertatap, terdorong untuk menyambar. Ya. Mulai, tarik. Buang saja berisi, pelan-pelan saja. Kayak ban kebun. Akan terasa tulang rusuknya lama-lama mengkerut, ya, mengecil, ya, kembali ke posisi awal, ya. Sampai lagi, jangan dibuang cepat-cepat, sampai lagi. Ya, sudah lebih? Alhamdulillah. Terasa? Terasa tidak tulang rusuknya bergerak? Nah, berarti itu dia. Sesungguhnya kita di saat tidur sehari-hari yang pernapasan itu adalah diafragma. Makanya kalau pas tidur kita lihat orang itu badannya turun naik. Itu adalah gerakan di tulang rusuk. Nah, jadi kita sebetulnya sudah menjadi seorang yang sangat profesional dalam diafragma tapi di saat tidur. Nah, bagaimana di saat kita terbangun bisa saja kita juga diafragma. Ya. Bisa baca Quran, bisa jadi imam, bisa jadi muadzin contohnya, bisa membaca contohnya Al-Fatihah itu ya, pakai irama apa? Enggak, musyairah syi'lah fasih gitu kan. Wah, itu kan nafasnya panjang untuk beliau. Wakafnya juga panjang kalau baca Quran itu. Kalau nafasnya enggak cukup ya repot. Ya, nafasnya enggak cukup bisa terputus-putus, tajwidnya bisa rusak. Apalagi kalau pakai irama sudeh, iramanya suren yang cepat, ritmenya temponya cepat. Ya, kalau pernapasannya tidak bisa, maka akan delay. Nah, makanya untuk bisa, kita mesti melatih nafas, menariknya dan menariknya dengan cepat. Ya, karena namanya pernapasan cepat, termasuk juga nomor 3, nafas kaget, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Coba orang ingat, hitung dulu maksud saya. Ya, oke. Tarik seperti ini. Ya. itu dia plasma. Ya, sekali lagi, 2, 3. Ingat, yang menombak bukan maju. Kalau ke depan, berarti perut. Salah. Ke samping. Jadi, gerakan menarik itu ke samping. Jadi, samping ya. Kalau ke depan itu yang menatap perut. Salah. Saya lihat ada yang segini loh. Ke samping sini. Ya. Menombak kiri kanan. Itu dia sama. Kalau ke depan itu perut. Sekali lagi ya. 2, 3. Seperti ini, kalau kita sering coba, itu akan bisa menirukan bacaannya Abdurrahman Sulaiman atau Syaikh Sulaiman, ya, kandasan itu. Sebab beliau kalau baca kan cepat, jadi jeda wakafnya itu cepat sekali, ya, tarikan nafasnya nggak sampai satu ketuk, mungkin setengah ketuk, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ya, harus cepat. Kalau kita lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sulitnya. Ya, nanti. Jelas begitu ya. Dari masa. Ya. Jadi, kalau ingin menirukan irama dari imam itu, yang mungkin berisi cepat, kita perlu pendapatan yang cepat. Dan rata-rata imam-imam terlihat mengambil pendapatan cepat itu. Jadi diafragmanya langsung terisi penuh, kemudian bisa keluarkan yang panjang. Ya, apalagi yang suaranya tinggi ya, kayak Abdurrahman Sulaiman misalnya. Beliau baca, tahu terikat nafas, kemudian sebenarnya ada jeda, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu tapi cepatnya. Innalillahi kafaruza. Ketika ditarik, disimpan di diafragma. Orang yang menggunakan diaframa tidak ada stretching otot. Dadanya tidak keras, perutnya juga tidak kencang. Relax. Tapi udara terisi penuh di diaframa. Jadi diaframa tidak membuat energi dengan otot yang keras, kan tidak ada. Ya. Jadi itu menahan nafas yang terbaik. Siap ya? Oke. Kita mulai. Ingat, menarik nafas dari hidung dan mulut. Hidung gunakan, mulut juga gunakan. Coba kalau hidung saja, kalau yang lagi pilek itu nggak susah. Ya, dari mulut juga. Nah, ingat isi ke diafragma, jangan di dada, jangan di perut. Siap ya? Sesudah saya hitung 1, 2, 3, hitung 3. Tarik, apa? Saya bilang mulai berarti tahan. Nah, ketika merasa tidak sanggup, buang pelan-pelan. Jangan dilepaskan. Ya, jangan. Bisa bocor kalau bangunnya nanti ya. Pelan-pelan saja. Nah, turunkan tangannya dari pinggang kalau sudah selesai ya. Ya. Bismillah. 1, 2, 3. Tarik. Dan mulai. Tahan. Relax. Sambil zikir boleh. 5 detik. 10 detik. 15 detik. 20 detik. 25 detik. 30 detik. 35 detik. 40 detik. 45 detik. 50 detik. 55 detik. Dan 1 menit. Masya Allah, rekor semua ya. Karena di sini itu masalahnya, saya pikir masih anak-anak, kalau sudah nggak butuh turun makannya itu lah, ya. Oke, sekali lagi ya, kalau diusahakan lebih tenang. Kalau tadi ada sedikit kerjaan, ini kita caranya di sini, Bapak Saudara. Kita mengendalikan denyut jantung. Jadi biasanya jantung akan berdegup jauh lebih kencang di saat kita menahan. Ya kan? Kendalikan. Tapi yang berhenti. Berhenti apa? Bisa kita kasih di ambulan dan ada ya. Mau dipindah. Oke, siap ya. Jangan dipindah. Ingat, seluas-luasnya masukkan diafragma. Jangan di perut, jangan di dada. Rasakan tulang rusuk kita berlambang. 1, 2, 3. Tarik. Pilih putih atau tahan. Relax, kendalikan pikiran, berikan yang indah-indah. 10 detik. Selanjutnya kita akan latihan menarik nafas seperti tadi, kemudian melepaskan nafas sambil bersuara vokal A, I, dan U. Ya, seberapa lama kita mampu menyuarakan vokal A atau I atau U. Ingat caranya adalah, tipsnya dari kami adalah ketika nafas sudah masuk di atas mana, simpan, kemudian keluarkan irit. Ya, jadi jangan dilepas. Jadi kalau sudah ditarik, kita mengeluarkan irit. Artinya ada sedikit ditahan di bagian tenggorokan tanpa mengganggu vokal. Dan semakin tinggi nada, semakin berat nafasnya. Semakin rendah nada, semakin boros pernafasan kita. Gitu ya. Sehingga mari kita menyuarakan A, untuk meneriakkan vokal A, tapi menghitung berapa detik ya, Bapak saudara sanggup dua itu. Oke, siap ini? Ya, baik, suarakan A, ya semakin tinggi semakin hemat. Tapi kendalikan, jangan sampai membuang energi ya. Nah, tunggu dulu, contohnya seperti ini. Walaupun, ini tadi ya gambar yang menyamakan. Vokal U. ini ya lebih sedikit dari A ya, artinya buka mulut cuman di lubang U ya. Ya. Tangan di tulang rusuk. Oke, maksudnya 1 2 3 tarik nafas diafragma, diafragma. Dan mulai. Usahakan dengan membungkuk, cuma dengan membungkuk pasti dia orang tertipu. Jadi itu tegak. Akan aman ya, ketika jadi imam pun posisi kita harus tegak. Ya, kalau yang suka rider berkuda itu duduknya harus tegak seperti itu. Kalau begini, ini titik tegak. Jadi imam pun seperti itu. Ya, tegak sehingga dia pertemuan kita bisa terisi dengan imunan. Siap ya? Baik, kita mulai untuk Al-Fatiha dan vokal A. Berapa ayat sambut dalam satu nama? Langsung saja ya, kalau basmalahnya dalam hati. Itu cuma 3, 1, 2, 3 tarik. Saya bilang mulai langsung baca. Ingat, nanti ya, bukan takbir. Temponya tempo takbir. Ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Dan mulai. Ya, jaiz ketika disambung ya. Kita ada mad wajib untuk A, tapi yang i-nya itu ada yang di mad jaiz ya. Oke. Okay. Nah, saya coba dulu. Contoh. Ini Quraisy berapa ayat? 4 ya. Atau mungkin Ustaz-Ustaz yang sampai menurut saya. Ya. Oke, itu bisa ya. Atau kira. Oke. Ya, lebih baik ya. Ila fi Quraishin, ila fihim yahlat al-shita. Mulai. Lila fi ya. Nah, Bapak saudara yang kami hormati, latihan ini bisa divariasikan dengan surah yang lain, ya, dengan ayat yang lain. Minimal seperti ini, bahwa ketika kita memutuskan membaca sebuah surah, surah yang ayatnya panjang seperti Al-Baqarah atau Ali Imran, pastikan wakofnya itu wakof yang tercapai oleh nafas kita masing-masing. Ya, sesungguhnya wakof itu kan ada wakof ikhtiari, ya. Ada wakof yang kita bisa ambil, walaupun dalam Quran kita tidak menemukan tanda wakof, tapi boleh jadi wakof. Karena kita tahu terjemahannya, tahu bahwa itu adalah kalimat yang sudah sempurna secara bahasa. Ya, kalau berani sampai akhir, seperti Imam Kemutengah itu kan nafas beliau panjang-panjang. Apalagi diantaranya membawakan dengan tadwir, bukan tartil lagi. Kayak Abdul Rahman Jibdes. Surah yang itu beliau pakai tadwir. Jadi dengan tempo yang cepat, ngebit yang cepat. Sehingga yang banyak dia bisa. Kita terasa juga bisa. Ayo, coba tadi. Apa? Urusan apa? Kures ya. Nah, kures tapi pakai temponya yang cepat. Nanti bisa, coba. Coba begini. لله قريش إلى في مهنة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu tadwir. Ya, cepat bisa. Tetapi yang barusan juga tidak bisa kalau nafas kita tidak terlatih sebelumnya. Ya, gitu. Terakhir, untuk kepalku, sudah ya? Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Tulisan dulu kan ya, langsung aja ya. Contoh. Oh, contoh dulu. Al-Jubrani. Siapa ya? Al-Jubrani ya? Al-Jubrani. Minimal kita yang satu dulu. Oke. Banyak menjahitnya itu A, tapi nanti di ur-urnya itu ya, di titik takannya begitu. Ur ya. Mulai. Ya. Alhamdulillah. Ada yang tak bisa sampai naik dunia. Ya. Alhamdulillah. Nah ini latihan ya Bapak, Saudara. Ini latihan. Mudah-mudahan bisa dicoba di rumah. Cuman saran saya kalau berlatih kayak tadi bersuara A, I, dan U, jangan lupa ngasih tahu tetangga. Masih sawah. Iya. Ngasih tahu tetangga, Pak, Bu, kalau dengan Zakaria, ya, itu latihan latihan. Ini ya. Yang nanti dikira ada apa-apa loh ya. Gitu kan. Tetangga ngumpul gabing. Oh, kasihan kok. Ya. Atau mungkin saya punya paman ya, penyanyi, itu beliau latihannya di air terjun. Air terjun yang suaranya pecah di batu di bawah itu, kerja di situ. Wow, itu kegiatan sama apa pun, dengan keras sama orang lain, dengan orang lain. Ya, itu kerasnya ya, air terjun. Jadi, kaki air terjun itu dia teriak. Jadi penyanyi, sampai sekarang masih suara beliau masih lapang. Ya. Bapak saudara yang tadi menanti, nah maka inilah latihan-latihan yang bisa diikuti dalam rangka ketika panjenengan tampil jadi imam, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surah, ya, maka dengan harus bisa membacanya dengan baik, ya. Maka ya tinggal nanti selama berlatih gunakan kesempatan. Misalkan kalau berlatih itu saya sarankan pakai catatan ya. Di setiap latihan dicatat. Tadi yang mana nafas berapa menit, hari ini besok berapa. Targetnya adalah 1 menit itu tenang. Udah. Kalau 1 menit sudah saya tidak ngos-ngosan, nanti sudah oke, cukup. Jangan di, saya baru 3 menit ya. Besok 4 menit, besok 5 menit. Nanti kok akan menggerak semua kalau 5 menit. Imam meninggal di kamar tidur, kenapa? Nahan nafas. Hasil perhatian, Allah benar ya. Ya, jadi bila seperti itu kita berusaha agar ya mereka bisa latihan dengan selamat dan nampaknya semakin lapang. Ya, ada yang pertanyaan sampai di sini? Ya, ya mudah-mudahan ya, alhamdulillah kita di Indonesia suhunya tropis ya, jadi selalu dalam kondisi hangat. Ya, paling dingin kita berapa sih? Panas. Musim-musim hujan ini berapa derajat? 12. Paling dingin. 14 ya, 14 itu ya masih hangat ya. Kalau di Wonosobo berapa? Oh sampai 2, ya janganlah ya. Dengan Kupromo lah. Dan saja boleh ya Bapak saudara yang tentu mempunyai masalah dengan jantung, ya tentu ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, tapi kalau masalah ketinggian nanti akan beda-beda lah ya. Kalau mungkin sekali sholat di Kupromo begitu kan, itu memang jadi imam lagi ya, dan terus nunggu tanda itu. Itu kan pada sholat di sana tuh. Iya. Pada sholatnya ada di dirinya lagi. Wudhunya belum terang. Jadi imam. Wah, itu saya hampir semuanya imam itu sudah tersumbat ya. Dan ada yang nafasnya kali. Karena oksigen kita berkurang. Itu sudah normal. Betulah. Tentu saja di sini kita berharap Allah berikan kita kondisi dan sifatnya yang semuanya normal ya. Insya Allah. Ada lagi? Bisa dikami semuanya? Nah, baik. Ya kan? Setelah ini kita akan masuk ke ruangan ya. Ruangannya sudah dibagi tuh. Di nomor edikatnya ada enggak? Ada. Sudah ada ya? Di belakang edikatnya. Edikatnya mau dipasang. Ya, di belakang edikatnya masing-masing sudah ada nama ruangan. Ya. Nah, maka sebelumnya cukup saya beritahukan. Ruangannya itu ada ruangan mubarak, ya, Barok ada di sebelah timur, ya, di dua pintu ini. Kemudian ada ruangan Qoyyim. Ruangan Qoyyim itu yang kata itu. Ada ruangan Furqon ini di sini, ya, ruangan Furqon. Kemudian melewati nanti pintu ini kita ke arah belakang ada dua ruangan, ruangan Hikmah dan ruangan Qoyyim. Ya, berdasarkan nama-nama ruangan yang sudah ada di belakang ayatnya, nanti Bapak Ibu akan menama. Sebelumnya, silakan panitia kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Ya, dari Sunarto dengan Bapak Ibu saudara yang terhormat, Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu. Bapak saudara yang terhormat, alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Maka mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa ikuti kegiatan ini untuk sesi aplikasi. Nanti siang juga akan kita mulai masuk pendalaman materi yang pertama. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Amin. Demikian dari kami. Mohon maaf yang hadir. Dilihat tapi berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.